Kembali ini kami ucapkan terima kasih banget ya buat The Big Boss Multi Prima. Mantap. Bayan O. Thank you. Sudah nuansa religi.